إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار جماعة sidang Jumat yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran telah berfirman Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah katakan setiap jiwa siapapun dia tidak peduli seberapa kekuatannya, seberapa kekayaannya, seberapa banyaknya pengikut. Kullu nafsin dha'ikatul maut, pasti kematian akan datang pada dirinya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah akan genapkan, Allah akan balasi atas amal perbuatan kalian kelak di yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Faqad faz. Mereka itulah yang dikatakan telah bahagia, telah mendapatkan kemenangan, telah mendapatkan kesuksesannya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, keindahan yang menipu. Di dalam surat yang lain Allah katakan, kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarrin wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan datang kematian kepadanya, dan aku akan uji kalian dengan syarr, dengan kejelekan, dengan kepayahan, dengan penyakit, dengan kerugian dan lain sebagainya, dari kejelekan-kejelekan. Wal khair, dan juga Allah akan uji manusia dengan kebaikan demi kebaikan, dengan kesuksesan demi kesuksesan, dengan kejayaan demi kejayaan. Semua itu adalah fitnah, ujian bagi manusia. Wa ilaina turja'un. Ingat bahwa kita semua kepada Allah lah akan kembali. Di dalam ayat yang lain Allah pun menerangkan kepada kita, kullu nafsin dha'ikatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah, dan kepadanya lah setiap jiwa pasti akan ada kematian, dan kepadanya lah kita akan kembali kepada Allah. Jamaah sidang Jumat dimulakan Allah, tiga ayat ini mengingatkan pada kita bahwa kita ini adalah hamba Allah dan pasti akan datang kematian. Dan setelah itu kita akan menghadap Allah dengan apa yang kita bawa di muka bumi ini. Yang berbahagia adalah kalau seseorang telah selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke surga-Nya. Yang sukses adalah orang yang selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke surga-Nya. Sukses bukanlah berlimang harta benda di dunia. Sukses bukanlah dengan dia memiliki kekuatan, kekuasaan di muka bumi. Seorang dikatakan sukses yang sebenar-benarnya sukses. Sukses yang sejati adalah apabila seseorang telah selamat dari api neraka, kemudian Allah masukkan kepada surga-Nya. Dengan tiga ayat ini, mengingatkan kita semua bahwa kita di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Tinggalnya kita di dunia akan ada akhir. Di dunia kita fana. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Dengan kalimat lain, kita di dunia hanyalah sekedar sedang berlewat. Di dunia kita ada seorang musafir, seorang pejalan yang akan mencapai satu titik, yaitu akhirat. Itulah titik akhir yang akan kita tuju, akhirat kita. Maka untuk sampai ke akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Itulah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan lihatlah apa yang engkau perbuat, apa yang engkau persiapkan untuk hari esokmu. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha paham tentang apa yang kalian perbuat. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksib ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Seseorang tidak tahu di mana dia akan mati. Waktu tentang kematian kita, kita tidak tahu baik waktu ataupun tempatnya. Bisa jadi hari ini kematian akan datang kepada kita. Bisa jadi di tempat ini ataupun tempat yang lainnya kematian akan datang kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita yang pasti akan datang kepada kita, yang pasti Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap kita. Maka ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, patut masing-masing kita mengkoreksi diri kita, bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Hendaknya kita semua berbekalah, berbekalah untuk hari esok. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berbekal dengan amalan-amalan salihat, dengan amalan-amalan kebajikan sebelum datangnya kematian kepada kita, sebelum datangnya perpisahan antara kita dengan dunia. Di dalam kubur, siapapun kita, tidaklah ada yang bermanfaat kecuali amal kebajikan kita. Rasul alaihissalatu wassalam telah bersabda, yattabi'ul mayyit thalathatun. Ketika mayit telah datang ajalnya, maka yang mengikuti mayit ada tiga. Falyarji iznan. Dan dari tiga itu, dua akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid. Satu yang akan menemanimu ketika engkau jadi mayit. Yattabi'u ahlahu wa maluh. Wa maluh. Maka keluarganya dan hartanya, itulah yang akan mengikutinya, dan amalannya, wa amaluh, juga akan mengikutinya. Fayarji ahlu wa maluhu, sementara keluarganya dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluh, dan akan menemanimu, besertamu di kuburanmu adalah amalanmu. Maka wahai muslimun, yang patut kita bertanya, yang akan menemani kita adalah amalan soleh kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan, atau sebaliknya amalan sayyi, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, perbuatan maksiat, apakah itu yang akan menemani kita? Bila itu, maka alangkah sedihnya kita, alangkah hancurnya kita. Jamaah yang dimakan Allah, para ulama pendahulu kita, dari orang-orang soleh, bahkan dari kalangan para sahabat, mereka selalu memikirkan bekal yang dia bawa untuk kematiannya. Mereka selalu bertanya pada dirinya, bekal apakah yang saya bawa? Cukupkah bekal ini untuk perjalanan yang panjang itu? Lihatlah, dengarlah apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat jalil, kekasih Allah, kekasih Rasul alaihi salatu wassalam, sahabat yang dekat dengan Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika dia dalam keadaan sakit, yang dengan itu datang kematiannya, dia menangis, lalu dia ditanya, kenapa engkau wahai Abu Hurairah menangis? Lalu beliau pun mengatakan, abki libu'di safari wa qillati. Kata beliau, abki libu'di safari, aku menangis karena jauhnya safarku, wa qillati zadi, sementara bekalku sangat sedikit, wa inni asbahtu fi su'ud muhbitu ala jannatin aw narin fala adri ila aina yasluquli. Kata beliau, dan aku akan dibawa naik ke atas, setelah itu akan dilemparkan kemana, akan dijatuhkan kemanakah aku, ke surgakah ataupun ke neraka, aku tidak tahu. Sahabat Rasul alaihissalam Abu Hurairah, yang telah banyak beramal dengan kebaikan-kebaikannya, akan tetapi beliau merasa safar untuk perjalanan ke akhirat sangat jauh, dan merasa untuk itu perlu bekal amal soleh yang sangat banyak, dan beliau merasa bahwa amal soleh yang dia bawa masih sedikit. Begitu pula terjadi pada Fudail bin Iyad, sahabat radhiyallahu anhu. Begitu pula Fudail bin Iyad, seorang imam besar di zamannya, rahimahullah. Beliau mengatakan, ya bu'da safari wa killatur zadi, duhai jauhnya safarku, akan tetapi sedikitnya bekalku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mereka seperti Abu Hurairah merasa sedikit bekalnya, kalau Fudail bin Iyad, seorang imam besar di zamannya, merasa sedikit bekalnya, lalu bagaimana dengan kita? Pantaskah kita merasa aman dengan apa yang telah kita perbuat hari ini? Lalu kita bersantai-santai untuk menghadapi hari kematian kita. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Lalu disebut oleh Ubay bin Ka'ab, amasirta fi tariq fi bihi asyaukah, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat yang banyak di sana duri-duri? Maka Umar mengatakan, bala, betul, aku pernah melewati itu. Famadza fa'alta? Lalu Ubay bertanya kepada Umar, ketika engkau melewati jalan seperti itu, apa yang engkau perbuat, wahai Umar? Syirtu, syamardu, wajtahattu. Aku berhati-hati dan aku serius melihat jalan untuk agar tidak terkena duri-duri itu. Maka dijawab oleh Ubay, fatilka at-taqwa, seperti itulah takwa itu. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, dalam hidupnya di dunia dia akan berhati-hati dalam melangkah di dalam kehidupannya. Dia selalu bertanya, permasalahan ini diridhai oleh Allah atau sebaliknya. Dia selalu mencari keridhaan Allah dan takut kalau-kalau amalan yang sedang dia perbuat menjadi murkanya Allah. Seseorang yang bertakwa adalah selalu berhati-hati terhadap amalan-amalannya ketika dia hidup di dunia. Maka berbekallah. Bekallah dengan amalan-amalan soleh. Jangan sampai ketika datang kematian, kita akan menyesal karena kita tidak siap. Kalaulah saja kita tidak bersiap, maka orang yang tidak bersiap, orang yang telah lalai di dunianya, dia akan menyesal. Dia akan minta kembali ke dunia. Allah katakan, hatta idza ja'a ahadukumul maut qala rabbi irji'uni. Atas orang-orang yang bermaksiat di dunia, tidak mempersiapkan dirinya untuk kematiannya, lalu ketika datang kematian itu, dia berkata kepada Allah, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, irji'uni, kembalikan aku, ya Rab, ke dunia. Aku ingin beramal saleh, ya Rab. Kembalikan aku barang sebentar saja, ya Rab. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Aku akan beramal saleh apa-apa yang telah aku tinggalkan di hari kemarin, ya Rab. Tetapi ketika kematian telah datang, maka Allah tidak akan berikan kesempatan lagi. Maka Allah katakan, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu hanyalah sekedar ucapan-ucapan belaka. Maka jamaah sekalian, ingatlah akan wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia kita beramal. Fid dunia amalun bila hisab wa ghadan. Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita di dunia hanya ada kesempatan untuk beramal dan beramal. Tidak ada hisab. Tapi kelak setelah kematian datang, yang ada hisab, tidak ada kesempatan lagi untuk kita beramal. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka hendaknya kita semua berbekallah dengan amal soleh. Man ja'a bil hasanah falau khaira minha wa hum min faza'i yawma idin aminun. Allah katakan, barang siapa yang berbekal dengan amal soleh, barang siapa yang berbuat hasanat, maka Allah akan balas untuk dia yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan di dunia. Dan dia kelak di yaumul qiyamah akan merasa aman dari kengerian datangnya hari kiamat. Itulah ayat dan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk kita selalu berbekal, menyiapkan diri kita untuk hari akhirat kita. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita selalu beramal soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan pada kita atas kesalahan-kesalahan di hari kemarin yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa ihda'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.